Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa akhiru hudda hudda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Syarh Ushul Sunnah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi hafizahullah taala. Kemarin kita sudah sampai membaca matan At-Tarahumu 'ala Ashhabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Dan sekarang kita akan masuk kepada syarahnya. Tadi katanya Albar mau membaca. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala قوله وترحموا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. فسنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. والأصحاب جمع صاحب، وأصح ما قيل في تعريفه أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ويشمل هذا التعريف الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حنكهم صلى الله عليه وسلم بيده، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لهم مزية على غيرهم، فهم قوم اختارهم الله تعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كان ولا يكون أحد مثلهم. ومن فضائلهم جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل إلينا الشريعة وبلغوا دين الله الكتاب وسنة الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أبهرهم، وأنهم شاهدوا تنزيل القرآن، وأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهم ويبين لهم معنى كتاب الله وما يشكل عليهم منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد جاءت النصوص بس يكفي. Dan memohonkan rahmat kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Sunnahnya, sunnah dari ahlu sunnah wal jamaah adalah memohonkan rahmat kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu jamak dari sahib. Dalam bahasa Indonesia pun sekarang sudah dipakai kata sahib. Ya, sahib selalu dipakai. Dan untuk definisi yang paling bagus, ya, yang paling benar, nah di sini as-sahih ini berarti yang lainnya sahih, yang lainnya benar. Di antara mana ada yang paling benar. Tapi kalau agama Islam bukan agama paling benar, tapi agama yang benar. Kenapa? Karena tidak ada yang benar selain Islam. Kalau dikatakan Islam paling benar, ya salah. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan dengan manhaj ahlu sunnah jamaah ini jangan merasa paling benar, ya kita daripada merasa paling salah kan lebih baik merasa paling benar, ya. Kita katakan mereka, ya antum jangan merasa paling salah gitu. Kita katakan begini saja. Nah, definisi yang paling benar bagi sahabat adalah seorang sahabat yaitu yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Artinya tidak murtad. Dengan definisi ini maka mencakup anak-anak yang melihat Nabi SAW dan juga anak-anak yang ditahnik oleh Nabi SAW. Dan ini kalau secara umur disebut sebagai sighar sahabah. Ya. Maka mungkin masuk ke dalamnya kalau secara umur di situ siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun secara ilmu termasuk kibar. Ya, sebut hibrul ummah, tintanya umat. Para sahabat yang mulia riwayatullah alaihim mempunyai maziyah. Maziyah itu adalah keutamaan di atas selain mereka. Dan keutamaan ini tidak didapatkan kecuali para sahabat. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak didapatkan kecuali oleh para sahabat. Kenapa? Karena selain sahabat mereka bertemu Nabi tapi tidak beriman sehingga tidak mendampingi, bahkan malah memerangi. Tapi para sahabat bertemu Nabi SAW kemudian menjadi pendampingnya, membelanya, mencintainya, dan seterusnya. Di antara keutamaan para sahabat adalah mereka berjihad bersama Nabi SAW, dan berjihad bersama Nabi terutama pada perang Badar itu adalah jihad yang berat, ya. Jihad yang terberat itu pada perang Badar itu. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu keluar bukan untuk berperang dan tanpa persiapan sama sekali. Ditambah lagi memang jumlahnya sedikit, hanya sepertiga dari musuhnya. Dan di antara keutamaan mereka bahwa mereka menukil, menyampaikan kepada kita syariat. Jadi tanpa sahabat, tanpa wasilah para sahabat, agama Islam tidak akan sampai kepada kita. Dan mereka menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, kepada umat Islam secara keseluruhan. Dan bahwa Nabi SAW itu berhidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita sekarang hanya bisa mereka-reka saja, Nabi seperti apa, tapi pada saat itu Nabi SAW hidup tengah-tengah mereka, berbicara kepada mereka. Ya, bahkan, jadi kalau kita lihat ini satu persatu ya, apa namanya, poin-poinnya itu. Kemudian mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Di antara para sahabat ada menyaksikan ketika Nabi SAW itu ditanya satu pertanyaan, tiba-tiba Nabi terdiam, kemudian keluar keringat dingin, keluar keringat keningnya. Tanda apa? Tanda datangnya wahyu. Kita tidak pernah menyaksikan itu. Para sahabat banyak yang menyaksikannya. Mereka juga kemudian mendengar dari Nabi SAW. Nabi berbicara seperti apa, suaranya bagaimana, cara berbicaranya bagaimana. Ya. Bahkan sampai di antara para sahabat ada yang apa? Ada yang menyifatkan bagaimana tertawanya Nabi SAW. Bagaimana marahnya Nabi SAW. Kenapa? Karena selalu bersama mereka. Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan menerangkan kepada mereka arti dari kitab Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Allah di atas itu bagi orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang akalnya pendek, ya. Maksudnya di sini siapa? Jariyah, budak, ya. Maka itu sama dengan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerangkan hakikat dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Padahal Nabi SAW menerangkan. Dan para sahabat tidak bertanya lagi. Artinya apa? Ya sudah deh, fahami seperti itu. Jangan kemudian ta'wil-ta'wilkan. Dan juga Nabi SAW menerangkan apa yang muskil, yang meragukan buat mereka, yang menjadi masalah buat mereka. Seperti kata-kata yang sulit, kata-kata yang tidak pahami, atau kalimat-kalimat yang mungkin mereka tidak paham. Nabi SAW menerangkannya. Yang kemudian dikumpulkan dalam tafsir para sahabat. Baik itu tafsir Ibn Mas'ud, ataupun tafsir Ibn Abbas. Ya, ataupun dalam keterangan-keterangan berbeda. Oleh karena itu, para sahabat, radhiyallahu anhum, merupakan manusia terbaik setelah para nabi. Ya, secara mutlak. Secara mutlak, mereka adalah yang terbaik setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Istamir. Qala wa laqad ja'at an-nusus min al-kitabi wa sunnati fi fadlihim wa min dhalika al-ula wa safahum Allah ta'ala fi akhir surati al-Fath fa qala ta'ala Muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama bainahum تراهم ركعاً سجدين يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقاه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ليغيظ maghfiratahu wa ajran azima. Dia gizahnya dibuang ya. Maghfiratahu wa ajran azima. Athaniya, athna Allah ta'ala alaihim wa wa'adahum bil jannati. Qala ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Al-husna wa al-husna هي الجنة فكلهم موعودون بها الثالثة أثنى تعالى على المهاجرين وحصر صدق فيهم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم أثنى سبحانه وتعالى على من جاء بعدهم فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها وعند أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد مما بايع تحت الشجرة الخامسة في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم التاسعة في الصحيحين عن أبي السادسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أترك مد أحدهم ولا نصيفة وفي هذا الحديث التفاضل بين صحابة أنفسهم فهذا خطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه عندما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه بعد شيء وعبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين الأولين وخالد رضي الله عنه ممن أسلموا بعد ذلك والسابقون الأولون أصح ما قيل فيهم أنهم هم الذين آمنوا قبل صلح الحديبية فمن أسلم بعده فليس منهم وقيل السابقون الأولون هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الله صلح الحديبية فتحا لما يترتب عليه من المصالح فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وخالد بن الوليد رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه فأسلم بعده فكان بين خالد وعبد الرحمن رضي الله عنه شيء ما فسب خالد عبد الرحمن رضي الله عنه فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خالدا قال لا تسبوا أحدا من أصحابي وكلهم صحابة ولكن عبد الرحمن رضي الله عنه أسبق في الصحبة لا تسبوا أحدا من أصحابي يعني الذين تقدمت صحبتهم لا تسبونهم فيخاطب النبي صلى فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي المتأخر وينهاه عن سب صحابي المتقدم فالذين ليس لهم صحبة أولى بذلك أولى بذلك النهي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه والمعنى أن هناك تفاضل بين الصحابة الذين تقدم إسلامهم والذين تأخر إسلامهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق خالد الذي تأخر إسلامه مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو ملء كفه أو نصيفه لسبقه عبد الرحمن فهذا التفاضل بين الصحابة أنفسهم فكيف التفاضل بين الصحابة والتابعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا يقول من يقول من السلف غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر ابن عبد العزيز فالصحابة لا إذل لهم خلاص sengaja tidak diputus karena itu satu rangkaian ya. Sudah ada nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan kepada keutamaan para sahabat. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau menggambarkan di dalam surat di akhir surat Al-Fath yang ini merupakan salah satu di antara dua ayat yang mencakup semua huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau orang sudah belajar makhraj itu nanti di tesnya itu di antaranya adalah menghafal ayat ini. Kalau ayat ini bisa mengucapkan tanpa salah satupun makhrajnya, berarti makhrajnya sudah benar. Dengan salah satu lagi dalam surat Ali Imran. Di sini Allah Subhanahu wa taala firman, Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, mereka keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Tidak seperti sekarang. Ya. Pengajian dijaga, pengajian dibubarkan, Natalan dijaga, ya. Itu tidak termasuk kepada waladzina ma'ahu. Karena kalau waladzina ma'ahu itu asyida'al kufar ruhama bainahum. Engkau melihat mereka ruk'an sujjada. Mereka banyak ruku' dan banyak sujud. Kenapa? Karena mengharapkan keutamaan dari Allah dan mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala. Simahum. Ini sima itu bahkan sudah menjadi bahasa Sunda, ya. Sima, ai simaan. Apa sima itu? Ya, sima itu artinya lah tanda. Nampak dari wajah mereka karena mereka banyak sujud. Ya. Inilah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Dan perumpamaan mereka dalam Injil, kazan'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghradu fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihim al-kuffar. Jadi bagaikan apa? Bagaikan tanaman yang tumbuh kemudian mengeras dan lurus, ya, lurus di atas batangnya tersebut, sehingga apa? Sehingga mengagumkan atau membuat kagum orang-orang yang menanamnya. Dan itu untuk apa? Untuk menjadikan orang-orang kafir merasa benci. Makanya kalau ada orang yang benci terhadap orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak termasuk kepada orang-orang yang beriman. Ya. Lihat sekarang kan lihat cara cingkrang gitu ya. Benci. Lihat yang jidatnya hitam, benci. Keluarkan apa namanya perkataan-perkataan yang apa namanya yang mengatakan kalau jidat hitam begini begitu begini begitu kan itu kalau sengaja dihitamkan. Karena di antara manusia ada yang memang dengan banyak sujud itu jidatnya hitam, ada yang tidak. Karena kulit manusia berbeda-beda. Yang salah itu adalah sengaja dihitamkan sehingga mengapal. Emang ada? Saya yakin ada. Ya, karena saya pernah melihat ada orang bersujud itu sampai memang digesek-gesek sujudnya itu. Ya, di karpet yang keras digesek-gesek. Ya, saya memang seperti saya menghafal begini dia. Begitu seperti kalau orang apa? Orang yang putapnya pakai ini. Ya, ngapal gitu di sini. Tapi kalau yang memang bukan karena banyak sujud tidak seperti itu, ya kalau karena sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman dan amal soleh di antara mereka minhum ini kembali kepada siapa? Kepada para sahabat. Karena tadi kembali kepada waladin ma'ahu. Ya. Yaitu apa dijanjikan Allah? Pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan siapakah di antara para sahabat yang tidak beriman dan beramal soleh? Tidak ada. Semua sahabat beriman dan beramal soleh. Ya, jadi semua sahabat mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan menjanjikan surga untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum fatah. Yaitu apa? Fatah apa? Fathu Makkah, ya. Ya, orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah wa qatal dan kemudian mereka berperang. Kenapa? Ulaika mereka yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah lalu mereka berperang. Namun apa? Wa kullu wa'adallahu al-husna, tapi baik yang apa namanya? Yang beriman atau berinfak sebelum Fathu Makkah ataupun setelah, keduanya dijanjikan al-husna. Apa itu husna di sini? Husna di sini adalah surga, al-jannah. Maka apa? Maka semua sahabat baik yang berjihad sebelum Fathu Makkah ataupun setelah Fathu Makkah, semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mendapatkannya. Ya, tidak mendapatkan apa janji tersebut. Artinya kalau kita tidak pasti, ya, belum pasti. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang muhajirin dan membatasi as-sidqu. Ya, kebenaran, kejujuran itu hanya pada orang-orang muhajirin. Siapakah muhajirin? Orang-orang yang masuk Islam di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Kalau yang tidak hijrah maka tidak disebut muhajirin. Tentunya. Allah Subhanahu wa taala firman, bagi orang-orang fakir al-muhajirin yang mereka ukhriju diusir dari negeri mereka dan diusir dari harta-harta mereka. Mereka hanya mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha-Nya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya dan mereka lah orang-orang yang siddiq. Ikhwati fillah, mana yang lebih sulit? Menerima pengungsian atau orang yang mengungsi? Orang yang mengungsi. Di mana-mana meninggalkan tanah kelahiran itu lebih susah dibandingkan kita menerima orang yang mengungsi. Orang mengungsi kan tinggal sediakan. Ya, orang yang menerima pengungsian. Tapi mengungsi itu mereka dari pengungsian dari apa dari tempat asal ke pengungsian itu tidak tahu apakah akan sampai, apakah masih hidup, di perjalanan seperti apa, apalagi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang waktu itu belum ada jalan aspal, belum ada penerangan. Sedangkan kita, ya, ketika sempatkan kemarin Bandung mati lampu ya beberapa jam malam itu sudah kebingungan kan, nggak kelihatan ini kelihatan itu. Bandung loh bukan apa, bukan padang pasir, masih di rumah sendiri. Bandingkan dengan para sahabat yang mereka di padang pasir, yang menjadi pedomannya apa? Bintang. Itu pun kalau kelihatan, kok tidak kelihatan? Ya. Belum lagi kadang-kadang datang badai pasir. Kalau sudah datang badai pasir, ya sudah, terkubur hidup-hidup, selesai. Kalau tidak sempat berlindung. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, merekalah orang-orang siddiq. ya. Dan yang penghulunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyifatkan orang-orang Ansar adalah apa? Orang-orang yang berdiam di negerinya dengan keimanan. Min qablihim, sebelum mereka, mereka apa? Mencintai orang-orang yang hijrah. Ikhwati fillah. Walaupun menerima pengungsian itu lebih mudah, tapi juga tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus mengorbankan buat mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak punya apa-apa, kita belikan. Dan dibalas, kalau kata orang Arab, dengan gratis. Tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mencintai, orang belum dikenal, gimana kita mau cinta kalau bukan tanpa iman? Apakah para kaum Ansar itu sudah mengenal Muhajirin waktu itu? Belum. Jangankan mengenal kaum Muhajirin, mengenal Nabi SAW pun kebanyakan mereka belum. Bahkan dalam salah satu riwayat pernah disebutkan, mereka menyangka Abu Bakar lah itu yang Nabi. Kenapa? Karena pada saat itu giliran Abu Bakar di atas unta, Nabi yang menarik. Kan gantian. Nabi tidak mau ditarik terus. Jadi pas masuk, pas giliran itu. Ya, karena apa? Mereka mendebak-debak. Belum tahu, tapi sudah cinta, rindu. Karena apa? Karena iman. Ya, sebagaimana kita peduli mendoakan para saudara kita di Uyghur, walaupun kata orang hoax ya, hoax itu mulut mereka yang hoax ya. Karena walaupun kita tidak kenal, ya kita mendoakan, kenapa? Karena iman, karena cinta kepada mereka sebagai sama muslim. Dan di dalam diri, dalam dada-dada mereka, dalam dada orang-orang Ansar itu, mereka sama sekali tidak merasa berat, ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan bagi kaum Ansar, kaum Muhajirin tersebut. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِخَصَصًا. Ini yang paling berat. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِإِثَارٍ. Yaitu apa? Mendahulukan kaum Muhajirin itu atas diri mereka sendiri, padahal diri mereka sendiri sedang kesusahan. Ikhwati fillah, kadang-kadang saya masih menemukan hal itu di orang Arab. Yaitu sifat karom, dermawan. Saya ingat ketika sedang di Mesir dulu, kemagriban di jalan dan bukan di pertokoan. Kenapa aku di pertokoan? Di pertokoan kemagriban di jalan enak. Setiap toko itu menyediakan buka bersama, gratis. Kita malah ditarik-tarik. Kadang-kadang pelayan toko itu bertengkar untuk apa? Untuk mendapatkan orang makan di tempat majikannya. Saya duluan, tengkar mereka. Tapi kalau sepertinya di jalan yang bukan pertokoan, ya. Nah, waktu itu ada orang Mesir yang sederhana. Dia hanya bawa es itu roti begitu. Satu mungkin dia sendiri melihat saya dibagi dua. Yuk, kita buka bersama. Saya menolak, dia marah. Ya. Padahal dia cuma bawa satu itu, saya lihat mengeluarkan dari tempatnya hanya itu. Saya berpikir waktu itu, jika orang hidup ya sudah 1400 tahun saja begini, bagaimana dengan mereka kaum Ansar? Ya, sampai kan ada apa yang menawarkan kepada siapa? Abu Ma'ruf menawarkan apa? Salah satu istrinya diceraikan. Antum bisa seperti itu, ya, satu aja belum dapat. Walau karena bihim khusosah, walaupun mereka dalam kesusahan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berhasil untuk menghindarkan syuh. Syuh itu di atas bakhil. Ya. Bakhil itu kikir, syuh itu di atasnya. Ya. Barang siapa yang bisa menghilangkan kikiran dari ras dari dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kikir itu sifat asli manusia. Ya. Kikir, bakhil, kemudian tamak, itu sifat asli manusia semua kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau sepertinya Darwin mengatakan bahwa ada hubungan antara manusia dan monyet karena mirip kelakuannya. Ya. Itu apa contoh? Kalau hewan lain itu kan makan sekenyang perutnya selesai. Maksudnya tidak kan? Ini penuh, ini begini. Walaupun harus jatuh dari pohon. Manusia mirip-mirip seperti itulah, gitu ya. Walaupun bukan berarti manusia berasal dari monyet, enggak. Manusia berasal dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya setelah siapa? Sini mereka ini setelah Muhajirin dan Anshar, tapi masih para sahabat, ya. Allah Subhanahu wa firman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, adapun di sini juga bisa dikatakan adalah para tabi'in dan seterusnya. Yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah ikhwan-ikhwan kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan jadikan dalam hati-hati kami ghil, dengki kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim." Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau maha penyayang lagi maha susah ya bahasa Indonesia ya. Rauf Rahim kalau bahasa Indonesia artinya sama pengasih, penyayang, itu juga. Ya, artinya pengasih dan penyayang. Rahman Rahim ya gitu juga kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Susah. Ya. Karena tidak ada bahasa yang sekaya bahasa Arab. Jadi kita pun disunnahkan untuk apa? Untuk berdoa seperti itu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Harusnya seorang beriman itu ketika melihat saudaranya itu senang, dia ikut senang. Melihat saudaranya susah, dia ikut susah, bukan sebaliknya. Susah melihat saudaranya senang, senang melihat saudaranya susah. Dan banyak seperti itu. Ya, lihat saudaranya lulus dengan cum laude, wah paling nyontek. Bukan alhamdulillah mudah-mudahan saya seperti itu. Ya. Lihat saudaranya menikah, wah katanya cepat-cepat katanya buat apa? Padahal dalam hatinya aku ketinggalan lagi. Kerjaan diundang terus kapan ngundangnya? Ya, Adam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala firman, Allah telah ridha. Di sini ada berapa ta'kid di sini? Ada dua, laqad, la dan qad. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berbaiat di bawah pohon. Kenapa mesti di bawah pohon berbaiatnya? Nah, itu pertanyaan yang tidak jelas ya. Karena pada saat itu memang Nabi SAW sedang berteduh. Karena tidak masuk, bisa masuk ke mana? Ke kota Mekah, ditahan oleh orang kafir Quraisy. Pernah baca kan ceritanya kenapa ada apa namanya? Ada baiat di bawah pohon. Kenapa? Karena Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan penduduk Mekah. Kemudian terlambat, gak pulang-pulang, tersebar kabar bahwa Utsman dibunuh. Maka pada saat itu Nabi SAW apa namanya? Mengambil sumpah, ya, untuk apa namanya? Membalas darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun mereka niatnya apa? Berangkatnya umrah. Kalau umrah bawa senjata enggak? Enggak. Ya. Itu bukan kalau bukan karena iman. Mana mau ada yang bersumpah seperti itu? Ya. Berangkat umrah kok kemudian jadi perang, dan perangnya di apa? Di markasnya musuh. Bukan di jalan. Kalau sepertinya di mana? Di ketika perang Badar itu bertemu di jalan. Ya, di tempat peperangan. Ini langsung kedatang ke sarangnya musuh. Yang artinya memang kemungkinan untuk selamat itu 0,9%. Ya, dikepung saja selesai itu kan. Orang tidak bersenjata, hanya bawa domba. Domba apa namanya? Hadiu. Ya, domba hadiu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Ummu Bashir memberitahukan bahwasanya ia mendengar Nabi SAW berkata ketika bersama Hafsah, tidak akan masuk, tidak masuk neraka dengan izin Allah orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, ya, tidak akan masuk neraka. Subhanallah, ya, itu sudah kalau Nabi bicara Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dalam Abu Dawud, dari Jabir juga, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, beliau bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Pohonnya masih ada enggak? Ditebang. Kapan itu tebangnya? Oleh Wahabi ya? Tebangnya netizen Wahabi. Ternyata siapa? Umar bin Khattab, bertemu dengan Khattab Wahabi ya. Jauh ya jaraknya, 1000 tahun lebih ya. Kenapa? Karena banyak orang yang bertabaruk ke situ, dipotong ya. Terakhir pun kerajaan Arab Saudi juga apa namanya? Mendongkel sebuah pohon dijadikan tempat tabaruk. Di apa? Dibongkar juga gitu ya. Memang sudah seperti itu, bukan kemudian malah dibuat tempat untuk tabaruk ya. Yang kelima, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia terbaik adalah qarni. Qarni itu artinya tanduk, betul tidak? Mar. Berarti tandukku. Nah, tidak. Di sini qarni artinya adalah qurun, artinya adalah generasi, ya, generasiku. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Maka di sini menjadikan dalil oleh para ulama bahwa tiga generasi terbaik atau generasi keemasan, walaupun yang paling baik tentu adalah generasi sahabat, karena pada generasi tabi'in juga sudah mulai muncul penyimpangan-penyimpangan akidah. Terutama yang pertama kali muncul adalah apa? Khawarij. Qadar, ya, Qadariyah. Ya, Khawarij itu apa namanya? Penyimpangan akidah betul, tapi ini yang apa namanya? Yang penyimpangan yang paling ditegaskan oleh para ulama itu adalah Qadar. Ya. Khawarij pada masa siapa? Utsman bin Affan, yang membunuh Utsman bin Affan itu. Ya, dan terus sampai sekarang hidup. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Karena diterangkan juga dalam sebuah apa namanya? Sebuah asar, jika darah sudah tertumpah, darah umat Islam tertumpah oleh umat Islam sendiri, maka pertumpahan darah sesama umat Islam tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Dan itu terjadi. Yang pertama kali ditumpahkan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sampai sekarang terus terjadi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf ada suatu masalah. Maka kemudian Khalid bin Walid mencaci. Siapa? Mencaci Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, janganlah kalian mencaci salah satu di antara sahabat-sahabatku. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berinfak sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung, berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah menyaingi satu mud. Nih, mud segini, satu mud. Satu mud infak mereka. Wala nasifahu. Nasifahu itu bisa dikatakan setengahnya, bisa dikatakan seujung kukunya. Tidak akan sampai. Ini padahal kita lihatkan lagi di hadis di apa di syarah selanjutnya. Dalam hadis ini ada tafadul. Ada perbedaan keutamaan di antara para sahabat. Ya. Jadi sahabat itu ternyata tidak satu tingkatan. Levelnya berbeda-beda. Itu jelas. Jangankan para sahabat, para nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya alaihi wasallatu wasallam itu tingkatannya berbeda. Ya. Di antara nabi dan rasul, maka rasul lebih utama daripada para nabi. Nah, di antara para rasul itu yang paling utama adalah ulul azmi. Dan di antara ulul azmi yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya, para sahabat pun sama. Ya, ada perbedaan level. Ketika Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mencaci salah satu dari antara sahabatku, Nabi berkata kepada siapa? Kepada Khalid bin Walid. Ya. Ketika terjadi pertengkaran dengan Abdurrahman bin Auf, ya. Terjadi masalah. Padahal Khalid juga adalah sahabat. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat. Ketika Khalid mencaci siapa? Abdurrahman bin Auf, Nabi kemudian mengatakan, "Jangan engkau jangan kalian mencaci salah seorang sahabat itu." Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf merupakan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan Khalid bin Walid termasuk orang yang belakangan masuk Islam. Bahkan ketika perang Uhud, Khalid bin Walid sudah muslim belum? Belum. Justru itulah yang menyebabkan ya, kekalahan atau gugurnya 70 syuhada Uhud. Taktik dari Khalid bin Walid yang melihat apa? Para pemanah turun. Ya. Nah, siapakah sabiqun awwalun? Definisi yang paling benar untuk sabiqun awwalun adalah mereka yang beriman sebelum Sulhul Hudaybiyah. Berarti Khalid bin Walid ini berimannya setelah Sulhul Hudaybiyah. Barang siapa yang masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah, maka tidak termasuk kepada as-sabiqunal awwalun. Ya, tentu sudah banyak ya, banyak keutamaan yang ketinggalan orang yang masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah. Di antaranya paling besar adalah 3 keutamaan yang ditinggalkan. Bukan 3 lagi, 4 ya. Pertama, hijrah. Ya. Kedua apa? Perang Badar. Ketiga, perang Uhud. Keempat, baiat di bawah pohon atau Sulhul Hudaybiyah itu. 4 kejadian besar sudah tertinggal orang yang masuk setelah Sulhul Hudaybiyah. Maka mereka tidak termasuk kepada sabiqun awalun. Tapi kemudian ada definisi lain dari sabiqun awalun, yaitu orang yang sholat 2 kiblat. Mana saja kiblatnya? Pertama ke Baitul Maqdis, kemudian Allah Subhanahu wa taala qad nara taqallaba wajhika fis sama falanwalyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian berpindah ke Masjidil Haram, sehingga pada saat itu Nabi SAW yang asalnya di depan menjadi di samping. Ya, menjadi di samping. Seperti itu. Dan tempat itu kemudian diabadikan di Madinah dengan Masjid Qiblatain. Ya, tempat Nabi SAW sholat 2 kiblat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Sulhul Hudaybiyah itu sebagai fathah, sebagai kemenangan, padahal belum menang waktu itu. Padahal Umar bin Khattab juga marah-marah. Ya. Yang tenang siapa waktu itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau As-Siddiq. Karena beliau As-Siddiq. Ya, yang apapun dilakukan oleh Nabi, beliau tidak ada keraguan. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, jawabannya satu, aku beriman bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Selesai itu. Ya, itu saja jawabannya. Walaupun tidak masuk akal, ya jelas beliau adalah Rasulullah. Tidak akan salah. Begitu. Kita meniru itu susah tidak? Susah sekali. Ya, apalagi yang seperti sekarang ini, kadang-kadang dengan alasan belum ketemu hikmahnya, kita tidak melaksanakannya. Ini hikmah apa? Padahal hikmahnya itu yang paling besar adalah apa? Dari semua perintah dari Rasulullah SAW. Apa hikmah terbesar? Mengikuti sunnah Rasulullah. Selesai. Ya, bukan yang lain-lain. Tapi tidak kemudian semuanya dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Padahal bukan. Contohnya apa? Contohnya jangan minum susu sapi. Wah, itu dari mana ceritanya? Atau cara sehat Rasulullahnya adalah apa? Makan tempe mentah pakai kurma. Emang tempe ada pada masa Nabi ya? Mentah lagi. Ya, jadi ke situ. Saya kemarin ada cerita menarik ketika umroh ya, dengan mutawif di sana. Jadi mutawif itu mengatakan, di antara mutawif itu yang apa, yang memandu di sana, bercerita kepada saya. Jadi kalau sampai ada rombongan orang itu ke Mekah, itu pada mutawif pada gak mau. Kenapa? Nanti gak makan nasi katanya. Nanti pada gak makan nasi jamahnya, kita yang dikomplain, cateringnya juga susah untuk menyediakan katanya. Kayak pengen ketawa ya. Tapi itu benar-benar dialog di antara Mu'tawi seperti itu. Kalau sampai dia umroh, katanya enggak karena ada Mu'tawi yang mau katanya. Wallahu a'lam. Abdurrahman bin Auf. Nah, kenapa disebut sebagai kemenangan Sulh Hudaybiyah? Karena banyak maslahat-maslahat di dalamnya. Di antaranya apa? Minimal umat Islam tidak disibukkan dengan perang. Ya. Akan aman, tidak akan diserang. Minimal itu. Ya. Tapi kalau sebelum itu ada kemungkinan diserang. Tapi sekarang dengan Sulh Hudaybiyah antara umat Islam dengan sekutunya, kafir Quraisy sekutunya, itu ada gencatan senjata. Pada saat itu juga kemudian siapa yang benar beriman akan kelihatan. Dan siapa yang imannya bohong-bohongan akan kelihatan. Ya. Contohnya apa di antaranya poin yang kelihatan merugikan itu apa? Kalau ada orang Islam di Mekah yang kabur ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah kabur ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Kelihatannya merugikan kan? Tapi secara strategi itu menguntungkan. Kenapa? Karena kalau orang Islam yang lari ke Madinah itu dikembalikan, kalau benar Islamnya dia akan jadi duri dalam daging. Kenapa? Karena Islamnya tetap akan terkuat. Dengan dia kabur tuh Islamnya kuat. Tapi kalau orang yang Madinah lari ke Mekah tidak kembalikan, kenapa? Ya orang munafik, ngapain dipelihara? Pergi aja sana. Atau kalau sepertinya dari ke Mekahnya itu tetap jadi muslim, tetap juga jadi duri dalam daging. Ya. Itulah petunjuk wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebut fatah. Kemenangan sebelum kemenangan yang besar yaitu apa? Fathu Makkah. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu la ilaha illallah wa ahadahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa rasulah ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sampai tadi terakhir kali dibaca. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk as-sabiquna awwalun yang sudah masuk Islam sebelum Sulh Hudaybiyah. Adapun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu termasuk orang yang terakhir masuk Islam. Beliau masuk Islamnya setelah Sulh Hudaybiyah. Maka antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf ketika terjadi satu masalah, lalu Khalid bin Walid mencaci Abdurrahman radhiyallahu anhum anhuma, maka Nabi SAW kemudian berbicara kepada Khalid, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencaci salah seorang di antara sahabatku, padahal dua-duanya sahabat. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah sahabi dan juga Khalid bin Walid adalah sahabi radhiyallahu anhuma. Namun Abdurrahman bin Auf lebih dulu menjadi sahabat dibandingkan Khalid bin Walid. Ya, maka Nabi SAW mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi. Maksudnya adalah apa? Janganlah engkau mencaci orang yang lebih dulu menjadi sahabatku. Maka Nabi SAW berbicara kepada sahabat yang terakhir masuk Islamnya dan melarang untuk mencaci sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Kenapa? Karena jelas bahwa lebih dulu itu lebih utama, lebih afdol. Susah ya, afdol itu kan lebih utama. Lebih afdol, lebih utama. Sama seperti itu anjing apa? Anjing bulldog. Ayo dokter naon. Anjing ya. Ya, bahwasanya Abdullah bin Auf itu lebih afdol dibandingkan Khalid bin Walid. Ya. Nah, sedangkan di sini yang paling penting, sedangkan sahabat yang terakhir masuk Islam tidak boleh kemudian mencela, ya, atau mencaci orang yang lebih dulu masuk Islam. Lalu bagaimana yang bukan sahabat? Maka sebutkan, فَالَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ صُحْبَةٌ أَوْلَى بِذَلِكَ النَّهِي. Maka orang yang tidak menjadi sahabat Nabi, maka lebih utama untuk dilarang. Ya. Apapun alasannya. Walaupun alasannya dengan, kalau sekarang lebih disebut dengan apa? Kritik ilmiah. Ya, kita katakan kritik ilmiah raimu adoh gitu ya. Itu bahasa mana itu? Ya, Surboyoan itu. Jadi kita katakan tidak ada kritik ilmiah pada para sahabat. Ya. Dan tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Kalau kalau tabi'in masih boleh. Ya. Tapi sahabat tidak. Ibnu Sibus itu menyebutkan fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudha ahadihim wa la nasifah. Artinya apa? Bahwa di situ terdapat perbedaan keutamaan di antara para sahabat, ya, yang lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan yang terakhir masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda, jika Khalid berinfak, ya, dan Khalid ini terakhir masuk Islam, satu gunung Uhud emas. Kalau melihat gunung Uhud itu, kalau kita bayangkan ya, satu tangkuban perahu, segede tangkuban perahu itu diinfakkan, ya, atau mungkin satu Freeport itu, ya, gunung Freeport itu diinfakkan emas semua isinya. Nah, kalau berinfak satu gunung Uhud emas, sedangkan Abdurrahman bin Auf yang lebih dulu masuk Islam itu hanya berinfak satu mud segini, gak sebanding kan sebenarnya dari apa, dari segi kuantitas, tapi kualitas berbeda. Aw nasifahu, atau setengahnya atau seujung kukunya, maka Abdurrahman bin Auf itu lebih utama dibandingkan Khalid dalam infaknya. Ya. Dan ini perbedaan keutamaan terjadi di antara para sahabat. Lalu bagaimana perbedaan antara para sahabat dengan tabi'in? Itu jelas sudah berbeda. Lalu bagaimana para sahabat dengan kita yang bukan siapa-siapa? Apalagi orang yang hanya apa, yang hafal Quran aja tidak, tapi ingin kemudian mengkritisi para sahabat, ya, yang baca Quran saja masih balelol, ingin mengkritisi sahabat. Kan ini masalah ilmiah, terutama yang sini kritisi adalah siapa? Pertama Muawiyah, ya. Nanti kalau sudah Muawiyah selesai, turun ke siapa? Abu Hurairah, ya. Kalau dua itu sudah kena, itu yang lain akan kena semua. Ya, kalau langsung Abu Bakar dan Umar, jelas itu Syiah. Ya. Tapi kalau yang malu-malu itu pasti ke Muawiyahnya dulu. Ya. Tidak akan ke Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kenapa? Wah, sebutkan sebagai pendiri dinasti, pendiri kerajaan. Yang lucunya, ya, yang lucunya yang mengkritik Muawiyah kemudian ingin mendirikan khilafah. Ya, lucunya di mana? Ya, mengkritik Muawiyah sebagai pendiri dinasti, tapi kemudian ingin menjadi khilafah dan menyebutkan khilafah terakhir jatuh tahun 23. Padahal itu, padahal itu apa? Tahun 23 khilafah bukan? Bukan. Kerajaan, ya, kerajaan Turki Utsmani itu. Khilafah itu terakhir kapan? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pas 30 tahun. Ya. Tapi kemudian raja pertama siapa? Secara apa namanya? Secara itu adalah Muawiyah, tapi kemudian yang betul-betul dijadikan raja adalah Yazid karena dengan putra mahkota. Ya. Dan umat Islam berada dalam satu kepemimpinan itu terakhir adalah pada masa Bani Umayyah. Ketika muncul Bani Abbasiyah, itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Bani Abbasiyah muncul, Bani Umayyah masih ada di mana? Di Spanyol, di Andalusia. Beratus tahun lagi di situ. Dan mereka, Bani Abbasiyah, tidak berhasil menaklukkan itu. Makanya walaupun bagaimana, Bani Umayyah itu mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh dinasti-dinasti lain. Di antaranya adalah apa? Di antaranya mereka yang paling banyak memperluas kekuasaan. ke timur dan ke barat. Setelah itu mandek, tidak ada lagi perluasan. Ya. Kemudian juga mereka tidak dicampuri orang Ajam. Semuanya Arab, khulus Quraisy. Kalau Abbasiyah, apalagi Abbasiyah yang fase kedua itu orang mana itu? Turki masuk, Saljuk masuk. Ya. Persia masuk, sudah diubah. Jadi raja itu sudah apa? Sudah menjadi boneka. Yang menjadi raja siapa? Istrinya atau ibunya. Ya, sudah lemah. Bahkan ketika kemudian Utsmani berdiri, itu Mesir sudah tidak termasuk. Ya, ketika Turki Utsmani berdiri sampai tahun 23, Mesir sudah tidak masuk. Sejak kapan? Sejak zaman Muhammad Ali Basha. Padahal Muhammad Ali Basha orang Turki. Kalau ada namanya Basha, Khadefi, itu berarti orang Turki. Ya. Tapi sudah tidak masuk. Ya. Tapi tidak pakai ungu ya belakangnya. Pasrah saja. Yang ketawa ya. Itu tidak masuk. Jadi kalau sebutkan ingin khilafah ala Majidin Nubuwah, itu yang mana? Ya, hanya sampai Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, anhuma. Dan khilafah itu bukan diusahakan tapi di apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan pakai toa. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, oleh karena itu di antara salaf ada yang berkata, sesungguhnya tidak ada sesungguhnya sini. Debu yang masuk ke hidung Muawiyah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibandingkan amalnya Umar bin Abdul Aziz. Debunya. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan upilnya Muawiyah itu lebih baik daripada sholatnya kita. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz ini yang sering digemar-gemarkan sebagai khalifah yang ke-5. Padahal kalau mau kita lihat khalifah kelima siapa? Al-Hasan bin Ali. Ya, ini hanya pemisahan saja karena apa? Karena keadilan beliau tersebut. Siapakah di antara kita yang bisa menyaingi? Ya, Umar bin Abdul Aziz tidak ada. Tapi dibandingkan Muawiyah tidak ada apa-apanya. Karena Muawiyah siapa? Sahabat. Sedangkan Umar bin Aziz itu berapa generasi setelahnya. Ya. Maka sebutkan fa sahabatu la idla lahum. Sahabat itu tidak ada tandingannya. Sudah jelas, ya. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita mendoakan mereka dengan tadi doa apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina aamanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau sebutkan namanya, nama sahabat, maka kita ucapkan radhiyallahu anhu atau ridwanullah alaihim kalau secara keseluruhan. Kenapa? Karena itu akidah kita. Kita tidak perlu mencari-cari kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan berperan dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa Muawiyah bin Sufyan tidak mau berbaiat kepada Abi Thalib? Kita tidak perlu mencari-cari. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kita tidak akan tanya. Ya. Mereka berijtihad. Dan ijtihad kita di luar kemampuan ijtihad kita. Dan ijtihad mereka di luar kemampuan ijtihad kita. Ya. Bahkan kan kita juga pernah mendengar para sahabat, jangankan setelah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi pun para sahabat bertengkar tidak? Ini baru kita baca tadi. Ya, Khalid bin Walid bertengkar dengan Abu bin Auf. Kemudian siapa namanya? Yang bertengkar dengan Bilal bin Rabah? Abu Darda. Ya, sampai Abu Darda kemudian mengatakan, "Injaklah kepalaku." Ya, karena apa? Karena menyesalnya, karena sudah menyebutkan wahai anak budak hitam. ya. Tapi kemudian ditegur oleh Nabi SAW, innaka mru'un fikal jahiliyah. Sungguh kamu masih menyimpan sifat jahiliyah. Itu apa? Suka merendahkan orang. Nah kemudian sampai kemudian, injaklah pipiku, wahai Abu. Wahai Bilal. Tapi Bilal mengatakan apa? Bagaimana aku menginjak wajah yang suka sujud kepada Allah? Itu artinya memaafkan. Pertengkaran antara para sahabat ada. Pertengkaran musuh hidup. Apalagi Nabi sudah wafat. Ya. Itu sifat manusia. Tapi tidak kemudian menghilangkan keutamaan mereka. Bahkan nanti kita lihat di apa di selanjutnya syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi bahwa kenapa para sahabat itu dijanjikan dengan surga? Karena walaupun mereka berbuat salah, tapi keutamaan mereka, amal-amal mereka itu lebih banyak sehingga menghapus kesalahan mereka. Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyatil hasanah tamhuha. Ya, kebaikan para sahabat itu lebih banyak dibandingkan kesalahan mereka, jadi terhapuskan. Kalau kita sesak nafas ya, kita tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ikhwati fillah, kalau ada yang bertanya, tak fadl. Ya. Tidak pelit gitu kan, tidak terasa sama kaum muslim. Bagaimana keadaan kita sekarang gitu, di mana orangnya bermacam-macam, ya bisa jadi ada yang muslim, bisa jadi ada yang tidak, atau misalnya di tengah-tengah jalan yang asing gitu, yang kita tidak tahu siapa orangnya gitu. Setelah melihat mungkin kejadian-kejadian banyak, kejadian-kejadian kayak penipuan atau apa kita minta, gitu. Nah itu bagaimana sikapnya kita? Waspada mesti ya, pelit jangan. Ya memang walaupun kita sudah waspada tertipu tetap saja ya. Apa namanya kan sebenarnya bisa saja kita tanya agamanya apa. Ya. Enggak apa-apa kita tanyakan seperti itu. Kalau dia marah tanya agamanya apa ya sudah berarti dia bukan muslim. Selesai kan? Kalau muslim kan ditanya kalau ada orang muslim kalau tanya ente muslim alhamdulillah masyaallah tidak. Senang, bahagia dia begitu ya. Tapi orang kita kalau tanya agama banyak yang apa yang nanya agama? Itu masalah pribadi. Ya elah, itu masalah pribadi. Terus kalau nikah masalah pribadi bukan. Ya, kan tanya agama juga tetap. Apa namanya? Tanya aja. Begitu ya. Kalau dia mengaku muslim ya kita menghukumi secara zahir. Terus yang seperti itu. Nanti kalaupun muslim kemudian menipu, ya seperti dulu ya di Bengkalis ada sindikat mengaku mu'alaf. Kenapa? Ke masjid-masjid mengaku mu'alaf minta apa? Minta sumbangan. Begitu. Alhamdulillah kita hafal mukanya. Begitu ya, kita hafal mukanya. Kemudian apa namanya? Kok tahun kemarin datang? Kok datang lagi? Ini mu'alaf sampai mau berapa tahun? Begitu kan? Hanya tidak dikasih lagi. Kalau di Mesir pernah itu ada penipu orang Palestina. Ya. Mendekati orang Indonesia, Thailand itu apa? Minta sumbangan. Ya, dengan menyebutkan dia yatim piatu, ternyata ibunya masih hidup. Ada adik kakak. Memang betul Palestina. Jadi memanfaatkan seperti itu dan saya termasuk satu korbannya ya. Bertahun-tahun saya nyantuni dia. Subhanallah, yang memukannya orang Thailand waktu itu. Ya. Wah, marah-marah dia ngancam-ngancam segala macam. Kita ketawain aja. Nah, apakah kemudian pahala kita sia-sia? Ya tidak. Kan innama a'malu binniat. Kita berhusnudzon pada sang muslim. Makanya kalau orang beriman itu sering tertipu. Kenapa? Husnudzon. Ya, kepada sang muslim. Eh ternyata yang dianggap muslimnya muslim-musliman. Ya, wallahu a'lam. Ya, padahal. Gimana sikap kita sama tukang parkir liar? Kita kasih gitu dengan niat kita bersedekah dan mengembalikannya kepada Allah atau kita pemerintah kalau dia orang apa orang liar itu kita tinggal aja kan? Itu lihat maslahat madharat saja sih. Kita kadang kita memberi itu bukan karena niat sedekah tapi tidak mau ribu. Ya, menghindarkan madarat lebih besar. Ya. Seperti begini, antum ketemu dengan orang yang mabuk-mabuk ada 10 orang. Ya, badannya gede-gede, antum sendirian. Mau nahi mungkar situ. Ya. Kalau nahi mungkar situ kemudian orang itu ngamuk, apa namanya? Dimukuli antum mati, itu bukan mati syahid, mati sangit. Ya, konyol matinya. Kenapa? Karena nahi mungkar dengan menimbulkan kemungkaran lebih besar. Ya, kadang-kadang kita apa namanya? Kalau tidak ngasih itu mungkin mereka tidak sendirian itu parkir liar itu sindikat itu. Ya. Jadi lihat maslahatnya. Apalagi kalau sepertinya di apa namanya? Di Indo April gitu ya. Ya. Itu kan ketika kita parkir enggak ada, pas keluar loh kok nongol. Itu seluruh Indonesia ya. Nah, itu apa namanya? Kita lihat kepada itu saja, kepada apa? Kepada maslahat dan mudharat ya. Wallahu a'lam. Ya, fadhol. Secara umum seluruh sahabat itu tidak. Iya. Bisa ada hadisnya perbedaan dalam dalam keutamaannya, ya, karena sudah disebut itu jelas keutamaan berbeda. Dibat seperti apa namanya dari 10 orang itu? Iya. Dan di antara 10 itu yang paling utama ada yang 4, yaitu siapa? Khulafaur Rasyidin. Dan di antara itu yang paling penghulu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan seperti itulah apa namanya ketikatan keutamaan itu. Wallahu a'lam. Kan saya tadi sebutkan wa kullu wa'adallahu husna. Semua dijanjikan surga. Seperti itu. Cuma nanti jelas bahwa surga kan tidak satu tingkatan. Ya, yang jelas yang asrul muslimin jannah itu lebih dulu dibandingkan yang lain dan lebih utama. Dan lebih lagi yang 4 dan lebih lagi yang 1. Ya, wallahu a'lam. Itu dulu belakang dulu, kasihan. Ya. Ketika kita masih kecil kan biasa suka pakai. Gimana? Ketika masih kecil kan biasa suka dipakai disuruh menghafal yang belum pernah dengar Rasul. Nah, itu tuh apa namanya? Itu satu apa ya? Pengopakan yang syar'i atau mungkin sebelah syar'i atau bagaimana? Maksudnya pengopakan syar'i itu gimana? Maksudnya emang ada apa ya? Apakah emang ada keutamaan lebih itu? Ya jelaslah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ya yang disebutkan secara nama jelas lebih utama dibanding yang tidak disebutkan. Kan 25 itu yang disebutkan, ada nasnya. Ya lebih utama dibanding yang tidak. Seperti itu. Ya, seperti perempuan yang disebutkan, ya jelas lebih utama dibanding yang tidak. Ya, gimana? Nabi Khidir. Maksudnya bagaimana apanya? Nah, Nabi Khidir itu para ulama sendiri berbeda pendapat apakah beliau nabi atau bukan. Yang ashah itu adalah nabi. Tapi orang sufi menolak. Ya, nyebutnya sebagai wali, orang soleh. Kenapa? Untuk membenarkan akidah mereka bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Buktinya apa? Tuh Nabi Musa belajar kepada Khidir. Gitu. Untuk menanam akidah mereka yang rusak. Ya. Tapi yang jelas adalah apa namanya? Tapi kan Nabi Khidir tidak disebutkan dalam Quran kan? Iya. Kalau yang 25 itu sebutkan dalam Quran. Jelas kan berbeda ya. Wallahu a'lam. Ya. Pak Kalisari. Apakah sisi perbedaan dari khilafah dengan kerajaan? Apakah ada sisi kekurangan dari kerajaan yang tidak tercover dengan khilafah? Jelas kalau dari sisi kekurangan perbedaan yang paling utama antara khilafah dengan kerajaan, kalau kerajaan itu terbatas dalam satu keluarga. Kalau khilafah itu mencari yang terbaik dari umat. Beda kan? Ya, itu sudah jelas berbeda. Gitu ya. Itu apa namanya? Adapun dalam sisi lainnya sebenarnya kalau dari sisi pemerintahan segala macam itu tidak jauh berbeda sih. Bedanya adalah ketika memilih pemimpinnya saja. Ya. Walaupun nanti di tengah-tengahnya bahwa kalau yang namanya kerajaan tentu KKN-nya kental, ya. Bahwa nanti yang jadi gubernur pasti keluarga raja, ya, pasti keluarganya. Kalau khilafah kan tidak, tapi kami orang terbaik, ya. Terbaik dalam segala sisi, termasuk terutama dalam masa pemerintahan. Makanya kan ketika Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, amir nih, jadikan aku amir. Rasulullah menjawabnya, ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if. Engkau laki yang lemah. Abu Dzar bilang lemah, terus kita apa coba? Kita minta kekuasaan, ya. Gitu. Ya, jadi di situ. Namun dalam pelaksanaan, ya tentu lebih baik khilafah atau bagaimana, ya, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaidah sufi kan mengatakan apa? Mala yudraku kullu. Apa yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, khilafah itu adalah wasilah, bukan tujuan. Ingat, ya, tujuan utama kita adalah apa? Tauhidullah fil ibadah, atau tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu tujuannya, ya, membebaskan manusia dari penghambaan kepada hamba menjadi penghambaan kepada rabbul alamin. Wasilahnya apa? Itu tidak penting. Ya, tidak mesti, maksudnya tidak penting, tidak mesti. Tidak mesti harus dengan khilafah, tidak. Kalaupun memang kerajaan, ya sudah kerajaan. Dan kita pun mati Islam kan sepanjang lebih dari 1000 tahun kerajaan semua itu. Khilafahnya kan sampai 30 tahun. Ya kan? Dan itu bisa bisa metahkim syariah di situ. Ya. Jadi jangan kemudian mengatakan, wah kalau tanpa khilafah, dikit-dikit karena ketiadaan khilafah. Lutfi masih jomblo karena ketiadaan khilafah. Ya kan sih, susah seperti itu, ya. Alam sah juga masih jomblo kenapa? Karena tidak ada khilafah. Apa nih yang awak, ya? Allah ala. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat dan menjadikan kita termasuk orang mendengarkan perkataan terbaik dan kemudian mengikutinya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.